السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فذكر الله رحمن ورحمكم الله. Insyaallah kita melanjutkan syarah dari risalah dari Syekh Al-Islam, masih berbicara tentang keutamaan sahabat. Pada pembahasan terakhir kita menjelaskan tentang keutamaan Ahlul Badar, yaitu para sahabat yang menghadiri perang Badar, mengikuti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Badar. Kemudian derajat yang berikutnya di bawah Ahlul Badar, yaitu sahabat yang mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon, yang hal itu disebutkan dalam Al-Qur'an, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta asy-syajar. Sungguh Allah telah meridai terhadap orang-orang mukmin. Siapa mereka? Sahabat. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Yajubai'unaka, ketika mereka berbaiat kepadamu, tahta syajara, di bawah pohon. Hal ini terjadi ketika Hudaybiyah, ketika perang Hudaybiyah atau ketika sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Hal ini seperti disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ummu Bashir radhiyallahu anha, annaha sami'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul 'inda Hafsah, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara di hadapan Hafsah, Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar la yadkhulun nar insyaallah min ashabi syajarah min ashabi syajarati ahadun, tidak akan masuk neraka insyaallah dari orang-orang yang hadir berbaiat di bawah pohon seorang pun. Alladzi bayya'u tahtih, alladzi bayya'u tahtaha, yang mereka berbaiat di bawah pohon tersebut. Walaupun di antara mereka ini ada yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu sahabat-sahabat al-mubasyiruna bil jannah, sahabat-sahabat yang sudah diberi kabar gembira dengan surga, termasuk al-khulafa al-arba, khalifah yang empat, termasuk yang sepuluh yang kemarin sebutkan, termasuk juga sahabat-sahabat yang sudah disebutkan sebelumnya yang dijamin masuk surga. Qalat bala ya Rasulullah, berkata Hafsah, bala ya Rasulullah, tentu tidak wahai Rasulullah. Fantaharaha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentaknya, marah mendengar dia seperti itu, mendengar ucapan Hafsah. Faqalat Hafsah, maka berkata Hafsah, Hafsah mengatakan seperti itu, dia punya dalil. Dia mengatakan wa inna minkum illa wariduha, membawakan ayat. Hafsah ini membawakan ayat wa inna minkum illa wariduha, tidaklah di antara kalian kecuali akan mendatanginya, yaitu mendatangi an-nar. Mendatangi an-nar dalam riwayat lain, di dalam na'am tafsir lain, yaitu as-sirat. As-sirat, jembatan yang di bawahnya adalah jahannam, neraka. Hafsah berdalil dengan hal ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa qad qala Allah azza wa jalla, sungguh Allah azza wa jalla telah berfirman, summa nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. وَنَضَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِسِيَّا, dan kami hempaskan, kami biarkan orang-orang yang zalim fiha, di dalam neraka, jisiyah, dalam keadaan terlutut, dalam keadaan terhina. Sehingga dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin kepada orang atau sahabat yang berbaiat di bawah syajarah, ya, di bawah syajarah, di bawah pohon, ketika sulh Hudaybiyah, ketika perdamaian Hudaybiyah, yang saat itu para sahabat saat itu tidak berniat untuk perang. Mereka tidak membawa senjata karena niatan mereka menuju Mekah ini untuk melakukan umrah. Untuk melakukan umrah. Tetapi ketika sampai di Mekah atau mendekati Mekah, mereka dihalangi, tidak boleh melakukan umrah. Tidak boleh melakukan umrah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Utsman sebagai negosiator untuk melobi mereka supaya membolehkan mereka umrah. Dan saat itu mereka tidak membawa apa-apa kecuali pedang yang biasa seorang melakukan perjalanan. Orang Arab biasa ketika dalam perjalanan bawa pedang. Tapi pedang itu bukan pedang perang, karena ketika mau perang mereka membawa alat-alat yang lainnya. Nah, setelah perjalanan Utsman ke Makkah berunding, kemudian tersebar isu bahwasanya mereka telah membunuh Utsman. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat mereka, membaiat para sahabat siapa yang siap berperang. Karena pada saat itu enggak membawa apa-apa, enggak membawa alat perang karena tujuannya untuk umrah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat mereka, maka mereka pun semua siap. Siap berperang apabila terjadi sesuatu, artinya apabila harus perang. Tetapi alhamdulillah tiba-tiba Utsman datang. mendatang, membawa kabar, kemudian mereka membawa utusan. Nah, terjadilah di situ perdamaian Hudaibiyah, sulh Hudaibiyah. Di situ menunjukkan keimanan mereka, kesanggupan mereka, walaupun tidak memiliki apa-apa, tidak membawa apa-apa, siap membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka, insya Allah, min ashabi syajar ahadun, seorang pun dari orang, dari sahabat yang berbaiat di bawah pohon. Dan pohonnya itu pada zaman Umar ditebang karena khawatir, karena sebagian orang sudah mau menjadikan pohon yang berbarokah. Kemudian pohon itu ditebang. Kemudian mengulas tentang keutamaan Khulafa al-Arba. Di sini ada beberapa hadis. Yang pertama adalah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani bahwasanya Ali radhiyallahu anhu berkata, khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyyiha Abu Bakar. Orang yang paling baik, paling utama setelah nabinya di umat ini yaitu Abu Bakar. Wa ba'da Abu Bakrin Umar, dan setelah Abu Bakar adalah Umar. Walau syi'tu an usammi lakum atsalis la fa'altu. Kalaulah aku menginginkan menyebutkan kepada kalian yang ketiga, sungguh aku akan melakukannya. Disebutkan dalam riwayat lain yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Muhammad ibn Hanafiyah, dia adalah anak dari Ali radhiyallahu anhu. Qala, berkata, qultu li abi, aku berkata kepada bapakku, yaitu kepada Ali radhiyallahu anhu. Ayun nasi khair ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa manusia yang paling baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Abu Bakar. Menjawab Abu Bakar. Qultu thumma man? Kemudian aku mengatakan siapa lagi? Qala thumma Umar. Dia berkata, Ali berkata, thumma Umar, kemudian Umar. Wa khashitu ay yaqula Utsman. Dan aku khawatir Ali ini menyebutkan yang ketiganya Utsman. Jadi Muhammad bin Al-Anabi ini tidak mau bapaknya ini menyebutkan Utsman, karena dia ingin bapaknya yang lebih afdal. Karena tahu pada kenyataannya Utsman ini lebih afdal dan dikenal oleh para sahabat Utsman yang lebih afdal. Qultu summa anta. Kemudian aku mengatakan summa anta, kemudian engkau. Qala, wa ma ana illa rajulun minal muslimin. Berkata Ali, tidaklah aku seperti laki-laki dari kaum muslimin. Maksudnya sama dengan yang lainnya. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, kunna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi Bakar ahadan. Tidak bisa membandingkan dengan Abu Bakar seorang pun. Tidak ada yang bisa menandingi Abu Bakar seorang pun. Suma Umar, kemudian Umar. Suma Utsman, kemudian Utsman. Suma natruku ashaba an-Nabi sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum. Kemudian kami membiarkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum. Kami tidak mengunggulkan satu dengan yang lainnya. Artinya mereka ini sama. Setelah Utsman ini kedudukannya sama. Nah. Kemudian masih berkaitan dengan bait yang dibacakan oleh muallif yang beliau mengatakan wa mawaddatil qurba biha atawassalu, dan mencintai ahlul bait yang aku dengan mencintai mereka bertawassul dengannya, yaitu bertawassul dengan amal saleh, mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait. Di antara dasar kita diperintahkan untuk mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan yang lainnya. Berbeda dengan yang lainnya, di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Beliau bersabda, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian dengan nama Allah fi ahli baiti, tentang ahlul bait atau tentang keluargaku. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di dalam hadis lain seperti disebutkan, yaitu qala aidan lil Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abbas li ammihi, yaitu pamannya, karena nanti akan kita jelaskan siapa ahlul bait itu, siapa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa kekhususannya. Qad ishtaka ilaihi anna ba'd quraish yajfu bani Hashim, bahwasanya Al-Abbas ini mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sebagian orang-orang Quraisy mereka bersifat kasar terhadap Bani Hashim, yaitu ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladhi nafsi biyadi la yu'minuna hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati. Demi jiwaku yang berada di tangannya, mereka tidak sempurna imannya sampai mereka mencintai kalian, yaitu mencintai ahlul bait, mencintai kalian kepada Al-Abbas. Lillah, karena Allah. Waliqarabati, dan mencintai kerabatku, yaitu ahlul bait. Dalam riwayat lain, Al-Abbas ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan marah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya. Kemudian Al-Abbas ini datang kepada Rasulullah dalam keadaan marah, jengkel. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ada apa? Apa yang membuatmu marah?" Kemudian Al-Abbas ini menceritakan bahwasanya sebagian kaum Quraisy mereka bersifat kasar kepada Bani Hashim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, fa ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ihmarra wajhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah sampai merah wajahnya. Summa qala, kemudian beliau bersabda, ya ayyuhan nas, man ada ammi faqad adani, wahai manusia, barang siapa yang mengganggu, mencela atau menyakiti pamanku, sungguh dia telah menyakitiku. Fa innama ammu rajul sinu abi, sesungguhnya pamannya seseorang itu adalah bagian dari bapaknya. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan sahih. Itu di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya kita mencintai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang memperhatikan kecintaan kepada Ahlul Bait kecuali Ahlu As-Sunnah. Kecuali Ahlu Sunnah. Mereka mencintai Ahlul Bait sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Hal ini sebagaimana akan kita jelaskan nanti di akhir-akhir kelompok-kelompok yang menyimpang dalam permasalahan ini. Lalu siapakah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah Ahlu Ali, keluarga Ali. Yang kedua Ahlu Ja'far, keluarga Ja'far. Yang ketiga Ahlu Uqail, Uqail, keluarga Uqail, Uqail. Kemudian yang keempat Ahlu Abbas, keluarga Al-Abbas. Kalau walaupun ini belum mana cek, hanya ini sekedar banyak di apa di permukaan ini dikenal pada zaman sekarang, yaitu kabilah yang ada di Indonesia seperti Al-Bar, ya, Al-Habsyi, kemudian Al-Alawi, kemudian Sigaf, Saqaf, ya, As-Saqaf, Sigaf, terus Al-Kaf, ya, terus apa lagi, lupa. Cuma hari ini belum ada. Saya akan tanyakan lagi kepada masyayikh tentang hal ini. Yang jelas, apa yang disebutkan oleh Syekh Mukbil, bahwasanya silsilah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di Yaman Yaman Utara itu lebih bersih. Artinya tidak banyak kedustaannya. Yaman Utara itu daerah Sana'a, daerah situ. Justru yang di Hadramaut ini banyak syubhat, banyak syubhat, banyak tidak kejelasannya. Jadi nasabnya ini tidak jelas, tidak jelas dinasabkan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu banyak menyebar di mana, di Indonesia, yang dari Hadir Maulid banyak menyebar di Indonesia, yang sering dikenal dengan Hadir. Nah, insya Allah dalam kesempatan lain akan anda tanyakan atau akan anda cari lagi tentang sisi lain, sehingga tidak sembarangan orang apa ngaku-ngaku Habib dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena benar, dia memiliki hak lebih dari yang lainnya. Memiliki hak lebih daripada yang lainnya. Tetapi tentunya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, mereka mencintai Ahlul Bait sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Bagaimana? Ya, ketika orang itu menyimpang, walaupun Ahlul Bait benar ini yang nasabnya, nasabnya kepada Ahlul Bait yang disebutkan tadi oleh apa disebutkan tadi, ya itu ada empat tadi, empat keluarga. Maka Nah, maka kita tidak akan menghormatinya sama sekali. Tidak akan menghormatinya sama sekali. Sebagaimana Abu Lahab, Abu Jahal. Ini keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Bani Hashim, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak akan apa? Menaikkan derajat mereka di sisi Ahlus Sunnah. Ya, di sisi kaum muslimin. Sehingga patokannya adalah apa? Patokannya keimanan dan takwa. Keimanan dan takwa. Ketika itu ada, maka mereka memiliki hak lebih daripada yang lainnya. Dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dalam hal ini, dalam permasalahan keutamaan apabila satu dengan yang lainnya, dalam permasalahan ini ada dua kelompok yang tersesat. Kelompok yang pertama adalah Al-Qawmiyun. Mereka adalah orang-orang yang ghulu dalam nasab. Berlebih-lebihan dalam nasab. Sehingga walaupun salah, walaupun dalam keadaan batil, mereka bela. Qawmiyun. Kemudian kelompok yang kedua adalah Syu'biyun. Yang mereka meyakini bahwasannya semuanya sama. Semuanya tidak ada hak lebih. Semuanya sama. Mereka berdalil dengan inna akramakum indallahi attaqakum. Semua orang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa di antara kalian. Mereka lupa bahwasanya di antara takwa itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara perintahnya? Untuk menghormati, untuk mencintai ahlul bait. Tetapi mereka tidak ghulu. Maka Ahlus Sunnah ini di antara dua kelompok ini. Mereka menetapkan ada kelebihan di antara kaum ini. Seperti contoh ya, bangsa Arab ini lebih afdal daripada orang Ajam. Secara umum. Begitu juga di Arab ini, Quraisy ini lebih afdal daripada yang lainnya. Makanya di antara ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ketetapan syariat ini, yang berhak menjadi apa? Khalifah itu adalah seorang Quraisy. Intinya di dalam syariat ini disebutkan tentang tafadhul ini, tentang keutamaan satu dengan yang lainnya secara umum, ya, secara umum, termasuk tentang keutamaan laki-laki ini secara umum, ya, seperti keutamaan laki-laki dengan perempuan ini secara umum, mana yang lebih utama? Laki-laki. Ar-rijalu qawwabuna 'ala an-nisa. Allah angkat ar-rijal ini, laki-laki ini sebagai apa? Qawwam. Ya. Qawwam ini sebagai apa? Benteng. Ya. Dan bisa bukan yang ikut istri. Ya. Pemimpin kalau di ini kan di apa diartikan dalam terjemahan itu pemimpin. Tetapi ketika individunya, terkadang seorang perempuan lebih mulia daripada laki-laki, seperti Aisyah radhiyallahu anha, Khadijah, dan juga yang lainnya, ya. Lebih mulia daripada laki-laki. Ini secara umum. Nah, akan tetapi ahlu sunnah ini tidak gulu, tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan dalam menetapkan tafadhul, keutamaan tersebut. Jadi keutamaan ini bisa hilang ketika tidak ada ketakwaan padanya. Ketika tidak ada ketakwaan padanya. Sebagaimana halnya seseorang atau pada zaman sekarang ini, banyak orang yang mengaku keluarga Nabi. Nanti kita lihat ketakwaannya, bagaimana dia kokohnya di atas sunnah, ya. Bagaimana dia dalam menjaga akidah, dalam menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dia seperti itu, menjaga akidah, menjaga sunnah, maka kecintaan kita kepadanya lebih daripada kecintaan kepada yang lain. Diperintahkan, karena hal ini diperintahkan. Nah, insya Allah kita lanjutkan ke pembahasan penjelasan tentang istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada pertemuan berikutnya. Untuk sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan kitab At-Tariq Ilal Jannah, Jalan Menuju Surga.